seri bersih sehat rapi indah pancen nyoto prokonco kang kusrono mujudake Surakarta kutha budaya pariwisata lan olahraga wis misuwur sedulur jaban rangkang.